nasib yang mengenaskan harus terjadi. Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM Shadowland. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Untuk edisi hari ini, Selasa 7 Februari 2017, kita akan berbincang mengenai kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Dan Shadowland, ini juga terkait dengan kekesalan seorang anggota DPR Aceh dari Dapil 10, Iskandar Daud, terhadap kinerja PT Angkutan Sungai Danau dan juga Penyeberangan ASDP, di mana BUMN di bawah Kemenhub ini dinilai masih amatiran dalam melayani penyeberangan penumpang dari daratan ke pulau maupun dari pulau ke daratan Aceh. Dan Cederun, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar, pertanyaan Anda dan juga opini Anda ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689-9020. Dan Cederun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita, yaitu di www.serambifm.com. Dan Cederun, kali ini saya sudah di studio bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ya. Hari ini apa kabar, Bung? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sembuh ya, Bung. Udah. Ya. Kemarin tidak sempat kita bersua dalam Cakrawala karena dikabarkan ya, sakit. Kurang sehat ya. Udah dua edisi kita gak ketemu ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan ke depan terus lancar. Ya, semoga selalu sehat walafiat begitu, Bung. Ya. Baik, dan sebelum kita mulai perbincangan kita, Bung, kita akan mendengarkan Salam Serambi versi audio berikut ini. Kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Iskandar Daud, anggota DPR Aceh dari Dapil 10 Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Simelu, memperlihatkan kekesalannya terhadap kinerja PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP. BUMN di bawah Kemenhub ini dinilai masih amatiran dalam melayani penyeberangan penumpang dari daratan ke pulau maupun dari pulau ke daratan Aceh. Menurutnya, PT ASDP yang ditugasi negara mengurusi transportasi penyeberangan penumpang dan barang antar pulau dalam melaksanakan tugasnya harus sigap, cepat, tepat, dan tidak amatiran. Kapal-kapal feri reguler yang telah melayari rute pelayaran yang terjadwal harus diatur secara baik. Jika ada kapal yang naik dok, harus sudah disiapkan kapal pengganti agar tidak ada penumpukan orang dan barang di pelabuhan yang bisa berdampak pada terganggunya aktivitas dan perekonomian masyarakat, katanya. Selama ini setiap kali ada kapal yang naik yang harus menjalani perawatan reguler, selalu terjadi gangguan pada angkutan barang dan penumpang karena PT ASDP tidak menyediakan kapal pengganti. Inilah yang sering mengundang protes masyarakat Simelu, Sabang, dan lain-lain. Mereka merasa tidak mendapat pelayanan transportasi laut secara baik kalau PT ASDP sudah membuat jadwal pemeliharaan dan perencanaan yang baik. Tentu tidak terjadi kekosongan kapal yang memunculkan keluhan masyarakat, tandas Iskandar. Yang mengecewakan lagi, setiap kali ada docking, kesannya seperti insiden yang tidak direncanakan. Barang-barang dan penumpang di pulau atau di darat sempat tak terangkut berhari-hari. Dan ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tapi berkali-kali setiap tahun. Demikian pula pada saat musim liburan, banyak penumpang, barang, dan kendaraan yang tak terangkut. Makanya, masyarakat menganggap PT ASDP tidak memiliki program atau perencanaan mengantisipasi lonjakan penumpang. Lihat saja, setiap musim liburan tahun baru, penumpang, barang, dan kendaraan di Balohan Sabang maupun di Ulele Banda Aceh acap menumpuk tak terangkut tepat waktu. Padahal, sepengetahuan Iskandar, PT ASDP diisi oleh orang-orang pintar dan ahli di bidang masing-masing. Itu sebabnya, dalam menjalankan tugas dan fungsi, seharusnya terukur dan cepat, tidak menunggu masyarakat emosi dan berteriak, baru bereaksi. Kalau seperti itu kinerja PT ASDP, berarti BUMN Kementerian Perhubungan itu belum melakukan reformasi birokrasi dan mengubah sistem kerja konvensionalnya kepada sistem kerja yang baik, yaitu cepat, tepat, dan memuaskan publik. Kata Iskandar yang mengingatkan bahwa keterlambatan menangani penumpukan barang dan orang di pelabuhan penyeberangan bisa berdampak secara ekonomi, sosial, dan politis. Oleh sebab itulah, kita berharap pemerintah Provinsi Aceh serta DPRA perlu memanggil pihak PT ASDP mempertanyakan hal ini agar BUMN itu jangan lagi mengecewakan masyarakat. Selain itu, perlu juga menyurati Menteri Perhubungan memberitahukan kinerja PT ASDP di Aceh yang sering menelantarkan penumpang, barang, dan kendaraan. ...90,2 Serambi FM Shadalon. Itu dia tadi Salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi ya, untuk memberikan komentar, opini, atau juga pertanyaan Anda seputar tema kita, yaitu kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Di layanan nomor telepon interaktif di 00651-637172 atau di 0811-689020. Dan Shadalon, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita, yaitu di www.serambifm.com. Baik, Bung Nasruddin, tadi kita juga sudah dengarkan bersama-sama begitu, Bung, ya. Kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Nah, apa nih yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini pada kesempatan Selasa hari ini? Di luar juga tentunya masih banyak persoalan lain lagi, apalagi ini sangat dekat menjelang pilkada serentak begitu, Bung. Silakan. Ya, soal pelayanan publik salah satu yang tetap harus menjadi perhatian kita semua, termasuk media. Pelayanan publik adalah kalau itu tidak jalan, tentu agenda-agenda lain pun akan sulit dilaksanakan ya. Transportasi laut itu menjadi salah satu layanan vital bagi masyarakat, termasuk layanan penyeberangan antar pulau. Ini persoalan yang sering terjadi di Aceh sejak lama, bukan hanya akhir-akhir ini. Jadi contoh kasus adalah penyeberangan dari Labuan Haji ke Simelu, ini yang paling sering bermasalah. Ya, yang paling sering bermasalah. Kemudian ada juga masalah-masalah temporary lainnya adalah ketika akhir tahun atau menjelang hari-hari libur atau tahun baru di jalur penyeberangan Ulele Sabang. Itu karena keterbatasnya armada atau alat transportasi untuk penyeberangan di jalur tersebut. Nah, kasus terakhir yang kita angkat adalah persoalan atau keluhan masyarakat di jalur penyeberangan antara Labuan Haji ke Simelu, di mana waktu itu ada salah satu kapal yang docking, tiba-tiba tidak ada kapal pengganti yang mengakibatkan terganggunya jadwal pelayaran masyarakat. Bukan hanya mobilisasi orang yang terganggu, tapi pasokan barang, baik dari kepulauan ke daratan atau dari daratan ke kepulauan. Ini juga berdampak yang sangat luas, yaitu terhadap perekonomian masyarakat. Nah, salah satu anggota DPRA, yaitu Pak Iskandar Daud ya, Beliau memang dari dapil sana itu sangat-sangat sangat menyesalkan terjadinya persoalan seperti ini, berulang persoalan seperti ini, hingga akhirnya beliau sempat mengeluarkan statement yang agak sedikit keras bahwa ASDP selaku lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah atau BUMN yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengurus urusan transportasi laut ini, jangan sampai seperti itu kinerjanya, kalau istilah beliau jangan matilan begitu. Jadi saya pikir itu yang melatar belakangi kenapa kita ikut apa namanya terus memantau persoalan ini dengan tujuan agar tidak terus terulang dan masyarakat bisa mendapatkan layanan transportasi yang terjadwal seperti yang diharapkan. Artinya lalu lintas atau mobilisasi orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain itu berjalan lancar. Ini kalau simelu, kalau putus pasokan dari daratan bisa berakibat sangat fatal terhadap masyarakat kepulauan tersebut, mempengaruhi perekonomian masyarakat, kemudian kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat juga terganggu karena andalan satu-satunya adalah dari daratan Aceh. Kalaupun ada penyeberangan dari Sumatera Utara itu sangat terbatas. Saya pikir itu. Ya. Artinya bisa kita katakan bahwa selama ini kita kekurangan armada, apalagi seperti Anda katakan tadi, apabila terjadi docking kapal, bahwa tidak ada kapal pengganti, artinya penumpang ini bisa berhari-hari begitu, Bung, ya, menanti dan barang-barangnya juga menumpuk. Ini seperti apa? Terlantar akhirnya. Akhirnya diambil inisiatif oleh pihak ASDP adalah dengan menggeser armada terdekat dari jalur terdekat. Katakanlah Labuan Haji itu terdekat adalah Singkil. Mm-hmm. Jadi digeser beberapa pelayaran di sana untuk menutupi kekosongan di jalur Labuan Haji Simelu. Itu yang terjadi selama ini. Makanya dalam pemberitaan kita kemarin kita istilahkan sebagai tambal sulam, ya. Jadi tidak ada solusi permanen. Jadi itu solusi akibatnya apa? Itu memindahkan persoalan. Jadi di jalur yang lain walaupun jalur terdekat misalnya Singkil Labuan Haji itu menggeser armada dari sana untuk menutupi di sini, artinya di sana akan berkurang. Jadi tidak, bukan solusi itu yang terbaik, tapi solusi terbaik adalah menambah armada, atau ada memang armada-armada standby, armada pengganti untuk menutupi terhentinya operasional armada lainnya akibat berbagai persoalan, apa gangguan teknis ataukah jadwal terhenti secara terjadwal seperti docking tahunan misalnya, atau memang ada persoalan-persoalan teknis. Ini kalau begini terus dibiarkan, artinya ketika kita ini docking tahunan ini terjadwal tuh ya, dia terjadwal seharusnya setiap tahun itu terjadwal, setiap tanggal berapa udah tahu dia docking tahunannya kapan, kapan kapal itu naik dok udah tahu. Jadi aneh apabila ketika jadwal kapal naik dok ternyata tidak ada kapal pengganti. Seharusnya sejak jauh hari memang sudah terjadwal, ini tanggal sekian tahun depan misalnya kapal ini naik dok, ini akan ditutupi oleh kapal mana misalnya, itu sejak jauh-jauh hari sudah dijadwal kapal pengganti. Ini ketika kapal docking sementara kapal pengganti tidak ada, ya artinya kinerja ini pantas dipertanyakan, kinerja ASDP ya selaku BUMN yang melaksanakan urusan melayani kebutuhan penyeberangan ataupun angkutan laut, angkutan sungai dan udah penyeberangan. Baik. Nah, menurut Anda, Bung, selaku redaktur pelaksana harian, wakil redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia begitu, seberapa besar sih dampak keterlambatan ataupun juga tidak adanya kapal pengganti begitu ya untuk para penumpang terhadap dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan juga politik mungkin di Aceh, apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh karena itu imbasnya adalah terhadap perekonomian udah jelas, karena di situ nanti yang akan dimobilisasi adalah barang-barang milik untuk kebutuhan masyarakat, itu dilakukan oleh para pemasok, distributor dan lain-lain, pedagang ya. Kemudian ada juga pedagang yang hilir mudik di satu jalur tersebut untuk mengambil barang di daratan menjual ke kepulauan, atau sebaliknya dari kepulauan membawa ke daratan, ini kan terganggu. Kemudian menimbulkan keresahan masyarakat. Keresahan. Ini juga dampaknya apa? Hilang kepercayaan kepada pemerintah. Imbasnya adalah itu tadi, secara politis akan berpengaruh, ya. Kebijakan-kebijakan tidak jalan. Ini yang kita maksud, artinya imbasnya sangat luas, dampaknya sangat luas.

telepon 0651 80115 atau handphone 0852 11 66 74 75. Topaz Cafe and Resto menyediakan aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, juice, aneka makanan, snack, dan nasi kotak. Topaz Cafe and Resto juga menyediakan meeting room dan barbecue. Topaz Cafe and Resto, Anda puas, kami bangga. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM. Syedron, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan Syedron, kami juga menunggu Anda ya untuk berpartisipasi di sini, untuk memberikan komentar Anda, pertanyaan atau juga opini Anda terkait dengan tema kita, yaitu kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Di layanan nomor telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020. Atau Syederlun juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita, yaitu di www.serambifm.com. Nah Syederlun, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kabid Pelayaran Dishub Aceh bersama dengan Bapak Faisal MT. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya Fea Artega dari Serambi FM. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio juga sudah ada Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurin. Mungkin disapa dulu. Assalamualaikum Bung Faisal. Waalaikumsalam Pak Nasir. Sehat nampaknya nih ya. Kabid, kabid pelayaran kita ini Fea. Dan kita tentunya akan menanyakan lebih langsung ini sama ahlinya lah ya. Baik Pak Faisal, terkait dengan tema kita yaitu kinerja ASDP harus sering dievaluasi. Ini juga terkait dengan kekesalan anggota DPR Aceh dari Dapil 10 Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan juga Simelu, Bapak Iskandar Daud, yang melihat kinerja PT Angkutan Sungai Danau dan juga penyeberangan ASDP BUMN di bawah Kemenhub ini dinilai masih amatiran dalam melayani penyeberangan penumpang dari darat ke pulau maupun dari pulau ke daratan aja. Apa komentar Anda? Silakan Pak. Ya, baik, Fia dan Pak Nasir. Ya, kami sangat sepakat ya dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat luas dan juga dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang yang kita rasakan saat ini adalah pelayanan ASDP itu belum memenuhi apa yang kita harapkan bersama. Ya tentunya kita ketahui bersama bahwa memang angkutan penyeberangan ini menjadi tulang punggung bagi masyarakat kita yang berada di kepulauan. Jadi kami terus mengevaluasi ini dan memang sejauh ini belum kita merasakan belum maksimal pelayanan yang diberikan. Baik, nah terkait dengan banyak penumpang yang harus menunggu akibat keterlambatan, apalagi tadi kita sudah berbincang kalau kapalnya docking, tidak ada kapal pengganti, ini bagaimana nih Pak? Apakah penumpang atau masyarakat yang merasa dirugikan ini bisa menuntut begitu? Apakah ada solusi lain begitu yang bisa kita berikan kepada masyarakat, apalagi mereka juga membawa barang-barang yang harus mereka perjualkan di kepulau atau barang-barang yang dari pulau akan mereka jual ke daratan aja, seperti apa Pak? Ya benar sekali. Ya sebenarnya PT ASDP harus lebih profesional dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ini, khususnya apabila kapal docking. Sebenarnya itu jauh-jauh hari mereka sudah punya perencanaan ya. Setiap tahun mereka sudah punya perencanaan kapan kapal itu harus docking, karena docking itu tentu tidak bisa ditunda-tunda. Namun kami melihat kelemahan atau kendala selama ini adalah bahwa semestinya PT ASDP jauh-jauh hari bisa memberikan sosialisasi, apakah melalui media cetak, media elektronik, kapan kapal mereka akan docking dan bagaimana, apakah ada kapal pengganti dan sebagainya. Saya kira apabila jauh-jauh hari masyarakat sudah mengetahui, tentu tidak akan terjadi penumpukan-penumpukan seperti ini. Apalagi kita sudah punya di pantai barat selatan, kita sudah punya 3 penyeberangan yang reguler ya. Misalnya Singkil, ke Sinabang, kemudian Labuan Haji Sinabang, dan juga Melabuh yang baru ke Sinabang. Sehingga sebenarnya ini bisa jadi alternatif ya, apabila salah satu lintasan itu jadwalnya berkurang karena kapal docking, tentu masyarakat apabila sudah punya pemahaman terlebih dahulu atau sudah punya informasi terlebih dahulu, mereka bisa memilih alternatif yang pengganti. Jadi ada tiga alternatif. Namun demikian, kami juga selalu menekankan kepada PT SDP bahwa setiap docking selayaknya itu mereka punya kapal pengganti. Nah, namun ini yang menjadi kendala, bahwa SDP itu tidak punya kapal, boleh dibilang kapal pengganti ya, yang standby ya, yang akan difungsikan apabila kapal-kapal mereka harus docking. Jadi selama ini yang dilakukan PT SDP adalah mengurangi frekuensi ke lintasan yang lain untuk mengisi lintasan kapal yang sedang docking. Nah, memang tidak pernah mereka kosong ya, tetap mereka isi dengan kapal-kapal yang ada. Namun lebih ideal lagi kalau pada saat kapal yang satu docking itu diisi oleh kapal pengganti yang siap setiap saat. Kami dalam beberapa hal sudah mempertanyakan ini kepada direksi PT SDP di Jakarta. Ya, mereka menyampaikan demikian, bahwa sejauh ini mereka sedang memproduksi kapal-kapal baru ya, mungkin dalam 1-2 tahun ini mereka akan buat kapal-kapal baru. Karena yang kapal sekarang itu mereka semuanya sudah terisi lintasannya. Nah, jadi baik itu di, ya kita tahu di seluruh Indonesia mereka punya banyak lintasan. Mungkin demikian. Baik, langsung saya serahkan pada Bung Nasir ya. Nurdin. Kalau di tingkat provinsi, katakanlah di Aceh ini, kewenangan pengawasan terhadap PT ASDP itu berada di bawah di sub langsung ini, Bang Faisal? Ya, sebenarnya karena ini lintasannya antar kabupaten, ini berada di Dinas Perhubungan Provinsi. Namun selama ini operator di tiap-tiap pelabuhan itu memang berada di bawah UPTD kabupaten kota. Artinya ada UPTD di masing-masing kabupaten kota ya? Ada. Untuk mengawasi operator yang berada di setiap jalur penyeberangan. Ada. Sejauh ini memang selama ini tetap, kalau mengacu kepada apa yang dikatakan VA tadi oleh Pak Faisal, bahwa memang tetap terisi ya, walaupun pengalihan dari rute jalur terdekat ya, katakanlah misalnya kalau Labuan Haji ke Sinabang ambil jalur terdekatnya itu Singkil ya. Singkil dan Melabuh biasanya. Melabuh itu untuk pengalihan ya, pengalihan atau menggeser armada yang dari kedua jalur tersebut untuk mengisi kekosongan di sini. Selama ini lancar-lancar saja siasat seperti itu. Tentu tidak apa, dengan terjadinya pergeseran ini tentu ada schedule yang terkurang, terganggu ya. Terganggu ya, misalnya Labuan Haji Sinabang selama ini seminggu 3 kali itu menjadi 2 kali. Jadi tentu saja ada pengurangan-pengurangan frekuensi di luar kendala cuaca ya. Namun memang selalu terisi dan mereka tidak diperkenankan kosong. Jadi selalu terisi. Volumenya yang berkurang ya. Frekuensinya. Frekuensi pelayarannya yang berkurang ya. Iya. Artinya itu bukan solusi ideal ya, Bang Faisal ya. Solusi yang paling ideal adalah bahwa setiap kapal yang docking tentu ada kapal pengganti yang standby ya, dengan kapasitas yang sama dengan kapal yang docking. Itu yang terus kita perjuangkan. Perjuangkan PT SDP agar dapat melaksanakan hal ini. Jalur yang termasuk sibuk, kalau jalur penyeberangan di Aceh ini, dari sejumlah jalur penyeberangan antar pulau ini, jalur mana ini, Mbak Becal? Saya kira saat ini yang paling sibuk adalah jalur lintasan Ulele Balohan. Pak Nasir, ya kita ketahui bahwa pada tahun 2016 ini, 2016 yang lalu maksudnya, itu ada 642 ribu orang yang menggunakan penyeberangan. Yang diseberangkan ya di jalur tersebut? Yang diseberangkan di jalur tersebut. 642 ribu? Ya, iya, orang. Kalau barang itu tahun lalu 2016 ya? Tahun lalu, ya 2016 ya. Wow, sedangkan kendaraan barang campuran itu 135 ribu, hampir 136 ribu kendaraan campuran yang diseberangkan setiap harinya selama setahun. Jadi memang kalau barang itu, kalau barang bentuk, dalam bentuk barang gitu, atau berapa kategori penyeberang, ada berapa kategori yang orang, barang dan kendaraan itu ya? biasanya barang dia nggak termasuk barang, harusnya masuk ke dalam kendaraan. Gundawa, gitu ya. Karena sebenarnya kalau penyeberangan itu mereka tidak boleh mengangkut barang ya. Mungkin yang kecil-kecil masih diperkenankan. Barang tantengan ya. Iya, barang tantengan. Iya, iya. Artinya itu untuk sementara ini jalur Ulele Baluhan itu termasuk yang tersibuk lah ya. Nah, ya, cuma kalau melihat karakteristiknya memang kalau lintasan barat selatan itu artinya dari Melabo Sinabang atau Labuan Haji Sinabang maupun Singkil Sinabang itu karakteristiknya mereka lebih ke angkutan berat ya. Jadi angkutan barangnya yang besar-besar itu yang biasanya untuk suplai logistik ke kepulauan di Simelu gitu, Pak. Baik dari Singkil ke Sinabang atau Labuan Haji Sinabang atau Melabo Sinabang ya. Iya, benar. Kalau kalau pelabuhan Melabo Sinabang ini dikhususkan untuk angkutan barang, kargo atau gimana ini? Oh, enggak juga, Pak. Jadi itu dia penyeberangan, memang ferry ya. Hmm. Kalau ferry itu karakteristiknya adalah ada penumpang dan ada barang. Kendaraan. Barang. Oh, jadi enggak dikhususkan ya? Enggak dikhususkan. Jadi tetap jalur umum seperti yang juga di Labuan Haji atau Singkil ya? Iya, benar sekali. Kemudian kalau untuk menghadapi sekarang ini problem yang dihadapi di jalur penyeberangan itu bukan hanya gangguan pada misalnya kekurangan kapal, tapi juga faktor cuaca. Ya. Ini setiap terjadi cuaca ekstrim misalnya Bang Faisal, ini ada nggak solusi yang sudah diberikan oleh PT ASDP untuk masyarakat supaya tetap bisa melintas dalam keadaan cuaca ekstrim misalnya dengan kapal-kapal khusus? Iya, ya memang Pak Nasir kalau kasusnya adalah cuaca itu memang boleh dibilang tidak ada solusi, Pak. Artinya memang safety first ya. Artinya kapal jenis apapun rasanya kalau cuacanya yang tidak mendukung, artinya gelombang di atas 2 meter, itu memang sudah dilarang oleh Syah Bandar untuk melakukan pelayaran. Jadi ya menurut kita memang kalau faktor cuaca itu sudah memang apa ya, bisa diterima even, ya. Iya, bisa diterima. Artinya memang PT SDP pun tidak dapat melakukan apapun karena Syah Bandar sudah pasti tidak mengizinkan kapal untuk berlayar pada saat itu. Walaupun dalam kita baca referensi-referensi di jalur penyeberangan di luar negeri sana enggak ada masalah lagi dengan faktor cuaca ya, Bang Faisal ya. Ya, mungkin kapalnya udah di atas 4000 GT, Pak. Itu mungkin ya. Nah, itu bisa menghadapi tantangan alam ya. Bisa menghadapi tantangan alam ya. Kalau kapal kita rata-rata 750, yang paling besar ada 1000 GT. Oh, jadi, gitu ya. Ya. Itu kapal yang berada di titik-titik penyeberangan itu antara 750 sampai dengan 1000 GT. 1000 GT, ya. Kalau kapal yang bisa menghadapi tantangan gitu di atas 1000 berarti. Atas 1000 GT atau sampai 4000 GT. Ya, kalau kapal yang lebih besar tentu dia bisa mengadaptasi dengan gelombang yang lebih besar. Namun tentu kendalanya kalau kapalnya terlalu besar juga secara operasional mungkin tidak optimal gitu, Pak Nasir. Mungkin daripada kapal besar dia cuma berangkat frekuensinya rendah, mending beberapa kapal yang sedang yang bisa lebih banyak frekuensinya gitu. Dalam kondisi darurat, mungkin ini masyarakat perlu tahu juga, dalam kondisi darurat katakanlah misalnya terjadi penumpukan barang dan orang di pelabuhan penyeberangan karena faktor cuaca atau gangguan teknis dan lain-lain, ini ada nggak kapal-kapal yang sifatnya emergensi, pelayanan emergensi supaya ini orang tetap terangkut dan barang tetap terangkut? Ada nggak di standby-kan misalnya dari armada angkatan laut atau apa di sub punya misalnya begitu, Bang Pesa? Ya, selama ini yang dilakukan adalah biasanya penambahan frekuensi, Bang Nasir. Jadi misalnya rute Banda Aceh Ulele Balohan itu jika terjadi penumpukan karena faktor cuaca, setelah itu kita meminta PT SDP untuk menambah frekuensi pelayaran bahkan sampai malam gitu. Sepanjang cuaca yang ada itu tidak menghalangi. Jadi itu kita pelayani. Jadi tetap tanggung jawab moral dalam tanda kutip PT SDP, karena kita bicara pelayanan, tentu PT SDP nggak bisa hanya mengharapkan dapat profit kan. Dia juga harus ada peran pelayanan sebagai pemerintah. Jangan lupa bahwa PT SDP adalah perusahaan plat merah gitu, Pak. Iya, betul. Ada berapa, mungkin Bang Pesa bisa merincikan, ada berapa titik penyeberangan di Aceh dan berapa kekuatan armada yang tersedia? Untuk penyeberangan dalam kota antar kabupaten kota di dalam provinsi itu ada 6 titik ya. 6 titik. Sementara 1 titik antar provinsi yaitu Singkil Gunung Sitoli. Untuk yang dalam provinsi antar kabupaten kota itu ada di Ulele Balohan, kemudian Ulele Lamting. Lamting ini berada di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian juga Melabu Sinabang. Kemudian Labuan Haji Sinabang. Kemudian Singkil Sinabang. Dan Singkil Pulau Banyak. Berarti itu Singkil Pulau Banyak masih dalam kabupaten provinsi juga? Iya, kemudian satu masih dalam satu kabupaten ya, Pak ya. Itu tetap dilayani karena ya kita tahulah Pulau Banyak. Artinya gini, kalau di perhubungan itu kami wajib menyediakan fasilitas transportasi khususnya ke kepulauan-kepulauan sehingga masyarakat di sana bisa punya akses transportasi yang lancar lah. Kalau kekuatan armada di keenam titik itu termasuk satu antar provinsi? Oh ya, kalau untuk Ulele Balohan itu ada dua kapal ya, satu kapal KMP BRR, satu kapal Tanjung Burang. Kemudian untuk Ulele Lamting itu kapal KMP Papuyu. Kemudian kalau Melabu Sinabang itu dilayani oleh KMP Teluk Sinabang. Kemudian Labuan Haji Sinabang oleh KMP Labuan Haji. Kemudian Singkil Sinabang juga dilayani oleh KMP Labuan Haji tadi secara bergantian. Sedangkan untuk yang Singkil Pulau Banyak itu dilayani oleh KMP Teluk Singkil. Sama juga dengan dari Singkil ke Gunung Sitoli itu KMP Teluk Singkil. Ya, itu Bang. Di jalur antara Labuan Haji dengan Sinabang katakan begitu atau di Singkil Sinabang itu ada dua kapal ya, artinya sama-sama berangkat lepas maghrib. Iya. Jadi dua kapal di jalur tersebut yang melayari itu ya. Iya, benar. Baik. Kalau untuk Lamting ini Pulau Aceh ya, Pulau Aceh Lamting itu pangkalannya di Ulele. Pangkalannya saat ini masih di Ulele. Ulele. Ya. Itu termasuk jalur sibuk juga, Bang Faisal? Itu jalur perintis. Bang. Perintis ya, itu berapa perintis pelayarannya? Frekuensi pelayaran di situ setiap hari atau enggak setiap hari, saya jadwalnya nanti saya bisa kalau enggak salah seminggu dua kali ya. Memang kalau namanya perintis itu walaupun tidak ada penumpang jadi kapal harus tetap jalan. Ya. Oke Bang Pesan, seandainya terjadi keluhan masyarakat di lapangan katakanlah akibat terganggunya pelayaran dan lain-lain itu ya, masyarakat menyampaikan keluhannya kemana ini? Ya, ini juga yang menjadi pemikiran kami bahwa ke depan itu harus ada semacam pusat pelaporan ya. Ya, selama ini masyarakat bisa komplain ke PT SDP langsung atau ke operator pelabuhan penyeberangan Pak di masing-masing lokasi. Dan kami juga punya website di Subkomintel acprof.go.id mungkin juga bisa melalui website tersebut. Mudah-mudahan nggak sampai tersendat lah suara masyarakat ya, tetap ada saluran untuk melaporkan ya. Benar-benar kami juga berharap demikian dan kami terus terang sebelum hal ini juga diekspos oleh Harian Sambi, kami sebenarnya sedang mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dan juga mungkin informasi yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa lintasan-lintasan tersebut itu terbuka investor swasta untuk masuk. Artinya selama ini kan PT SDP itu hanya sendiri, Pak. Jadi nggak ada partner yang untuk apa? Bersaing dari sisi positif ya, bersaing dari sisi pelayanan. Nah, ada investor yang sudah menyurati kita berniat untuk masuk ya di lintasan-lintasan kita swasta ya, namun mereka saat ini masih tahap evaluasi, masih mempelajari penjajakan ya. Demikian. Oke, Bang Faisal, mungkin Fea ada tambahan? Mungkin dari saya Pak Faisal sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, kami berharap PT SDP itu dapat setiap saat memperbaiki pelayanan terhadap penumpang ya, dan kemudian kepada masyarakat. Kami kira jangan sungkan-sungkan memberikan masukan ya ataupun keluhan kepada UPTD atau PT SDP atau ke kami ke alamat email yang telah kami sampaikan tadi, dan dalam waktu dekat kita juga akan tempel pusat-pusat pengaduan di pos-pos pembelian tiket dan sebagainya, sehingga masyarakat apa yang disampaikan oleh Bang Nasir tadi dapat menyalurkan aspirasinya terhadap peningkatan pelayanan di penyeberangan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Faisal atas juga waktu dan juga komentarnya. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi Bu yang sudah disampaikan oleh Kabid Pelayaran Dishub Aceh, Bapak Faisal MT. Artinya juga tadi beliau menyarankan di akhir bahwa ya, masyarakat yang merasa dirugikan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan keluhan mereka, pengaduan mereka langsung, karena ada beberapa yang mereka sudah katakan ya begitu, bisa menghubunginya di dishubkomintelprovinsiaceh.com. Jadi artinya ini sangat terbuka begitu Bung ya. Iya. Nah, dan mengingat waktu kita juga nih Bung, tentunya juga Anda punya poin-poin penting begitu yang ingin Anda sampaikan begitu ya terhadap perbincangan kita tadi bersama dengan Bapak Faisal MT, silakan. Jadi saya juga punya saluran informasi nih, mungkin Bang Faisal masih mendengarkan di sini. Ini terhadap tema kita, ada yang menanggapi karena belum siapnya mental ini dari Nasruddin ini, Nasruddin di Banda Aceh. Karena belum siapnya mental untuk sebuah pelayanan publik, kalau dibicarakan sarana dan prasarana saya rasa tidak pantas kita bicarakan, karena semenjak terjadinya kasus tenggelam gurita pada tahun 1992 pengalaman di jalur pelayaran masih begitu-begitu terus katanya, tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi ini harus diingat betul dan harus digalibawahi oleh otoritas atau pengambil kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga ini sekedar masukan ini dari Bung Syahril ini ya, Syahril Ahmad. Selama ini di Pelabuhan Udeli penjualan tiket untuk kapal lambat tidak diloket resmi lagi, tapi sekitar depan kapal mau dikembalikan ke tempat semula itu ke loket. Ini udah artinya juga bukan cuma tidak ada armada, tapi pembelian loket juga masih dipertanyakan tiket, ya. Begitu Bung ya. Jadi semrautnya sistem ventilasi mungkin ya. Dikembalikan ke loket. Dalam kapal setiap layar matras tika disewakan. Ini ada sewa menyewa dalam kapal rupanya ya. 20.000 per lembar. Jadi kalau saya nanti naik kapal mau dapat tikar misalnya di kelas ekonomi ya, bisa ada yang menyewakan itu mungkin. Tidak ada bukti pemeran. Ini kalau menurut Bung Syahril ini ilegal karena tidak ada bukti transaksi. Ini karena ada perdagangan di dalam kapal sendiri. Menjual jasa ya, menjual jasa. Ada bukti pemeran, tidak ada bukti pemeran sehingga terkesan pungli, ya gitu. Jadi itu masukan-masukan yang kita terima, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian. Ya, so closing statement ini, terima kasih, kita sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Faisal tadi bahwa evaluasi memang harus terus dilakukan terhadap PT SDP. Dan mengenai akan masuknya investor untuk bekerjasama menjadi apa namanya, artinya bukan pesaing ya, tapi semacam untuk pendampingan, artinya ada investor lain yang akan bekerja, bukan hanya ASDP pemain tunggal ya gitu ya. Ya, mereka kewalahan bekerja apalagi tadi sampai malam begitu Bung ya, frekuensi. Siap investor untuk masuk. Dan terbuka kalau menurut kata Pak Faisal tadi, terbuka peluang untuk itu. Sekarang ini ada investor yang sudah menyurati siap dengan armada mereka mungkin untuk melayani jalur-jalur penyeberangan di Aceh. Dan mudah-mudahan ke depan jalur penyeberangan di Aceh semakin baik, jalur penyeberangan laut ya. Amin. Antar pulau, dan kita berharap tidak ada lagi keluhan-keluhan. Sementara orang sudah berpikir ke teknologi, peningkatan teknologi pelayaran, sementara kita masih soal ketiadaan kapal, masih sangat jauh ketinggalannya. Gitu ya. Baik, terima kasih Bung atas komentar dan juga waktu Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu begitu Bung ya. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syedalon, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Wakil Dr. Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Di mana investor terbuka, semoga ke depan kita berharap pelayaran kita tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Semoga kita juga nanti bisa memikirkan bagaimana teknologi pelayaran, bukan memikirkan bagaimana untuk menyeberang ke satu pulau karena ketiadaan armada. Nah, Syedaru, untuk Anda juga saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.